Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."